Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, walhamdulillah yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya pula kita bisa melakukan sebuah muhasabah, yakni introspeksi diri. Oleh sebab itu, ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, suatu kesempatan yang sangat berbahagia Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengetahui seberapa banyak amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla, dan sudah berapa banyak dari amalan-amalan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah banyak membimbing kepada umat ini, terkhusus di bulan Ramadan ini, dan lebih khususnya lagi pada 10 terakhir di bulan Ramadan, untuk kita melakukan sebuah muhasabah, melakukan introspeksi diri, sejauh mana dan sudah berapa banyak amalan-amalan saleh yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan sampai detik ini, dan begitu pula berapa banyak amalan-amalan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla sampai detik ini. Maka muhasabah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah bukan suatu perkara yang tercela, bukan pula suatu perkara yang hina, akan tetapi adalah perkara yang sangat mulia. Karena di dalam bulan Ramadan, dengan puasa yang kita lakukan, dengan diiringi dengan berbagai amalan-amalan ibadah, agar kita bisa mewujudkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering sekali kita baca, atau bahkan ayat yang sering sekali kita dengar, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah, kita manfaatkan pada akhir-akhir Ramadan ini, pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini, berusaha keras untuk mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang sangat mudah kalau untuk kita sampaikan, anjuran yang sangat mudah untuk kita sampaikan kepada yang lainnya, akan tetapi untuk mewujudkan dalam rangka merealisasikan takwa haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, belum tentu di antara kita akan mampu, dan belum tentu kita akan bisa mendapatkan asaful muttaqin, yakni sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan bahkan kalau kita baca pada sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita sebagian telah menghafalnya, sudah di luar kepala kita sifat-sifat orang yang bertakwa Allah sebutkan. Dan bahkan kita pun bisa menjawab, akan mampu memberikan suatu jawaban kalau ditanyakan kepada kita, sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sangat mudah dan gampang, dan siapapun akan bisa dan mampu untuk menjawabnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, yang menjadi problem di tengah-tengah umat Islam secara khusus, dan bahkan mungkin itu ada pada pribadi kita masing-masing, bagaimana bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sehingga ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah, asaful muttaqin, sifat-sifat orang yang bertakwa yang akan kita sebutkan nanti sebagiannya, dan kita sebutkan di dalam ta'lim ini dalam rangka untuk muhasabah, dalam rangka introspeksi diri, apakah kita sudah mendapatkan sifat-sifat itu tadi atau belum. Apakah kita sudah menjalankan sifat-sifat itu tadi atau belum? Karena kita ingin dan ingin sekali untuk mendapatkan predikat yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan sebutkan asaful muttaqin karena kita sangat takut, dan sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita itu mau jujur. Kalau kita itu mau jujur kepada Allah Azza wa Jalla dan jujur terhadap pribadi kita masing-masing, banyak perbuatan dosa, banyak perbuatan maksiat, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, yang kita tahu ataupun yang tidak kita ketahui, setiap hari kita banyak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Apakah dosa yang dilakukan oleh hati kita? Apakah itu dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita? Kita merasa banyak dosanya, dan kita merasa banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, karena itulah sifat manusia, dan itulah sifat sosial manusia yang tidak mungkin akan terlepas dari sifat ini sebagai anak Adam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam hadis kudusinya yang panjang, di antara potongan lafaz hadis kudsi ini, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan di malam harinya ataupun di siang harinya. Dan kata Allah, aku akan mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, kata Allah, dan mintalah kalian ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Disinilah ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah, kita harus merasa, kita berupaya untuk sadar, apakah berada di luar bulan Ramadan, dan khususnya di bulan Ramadan ini sifat manusia tidak mungkin akan terlepas dari ini. Innakum tukhti'una billaili wan nahar, kalian itu terus-menerus melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan. Siapapun kita, apapun kedudukan yang Allah anugerahkan kepada kita, apakah dia seorang alim, dia itu seorang ustaz, seorang dai, seorang kiai, apalagi selain mereka, tidak mungkin akan luput dari sifat Bani Adam. Kalian terus melakukan perbuatan dosa di malam harinya ataupun di siang harinya. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, dan ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah mudahkan kepada kita untuk melakukan muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri. Apakah kita sudah mendapati awsaful muttaqin atau belum? Sudahkah kita raih sifat-sifat orang yang bertakwa atau belum? 6. Salah satunya ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 134. Dan tentunya sifat-sifat orang yang bertakwa ini tidak menafikan sifat-sifat yang lainnya. Ini sebagian. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarra'i wadh-dharra' wal kaadhibiina al-ghayza wal 'aafina 'anin naas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya kurang lebih, dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian untuk menggapai surganya, yang surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan ini untuk orang-orang yang bertakwa. Allah persiapkan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Allah persiapkan, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang memiliki beberapa sifat Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan. Mereka adalah orang-orang yang bersedekah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan dia punya ataupun dalam keadaan ketika dia tidak punya, dalam keadaan dia itu senang ataupun dalam keadaan susah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadzibinal ghaidha, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Dia mampu menahan dirinya ketika muncul sifat emosi. Yang ketiga, wal'afina anin nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asalul ikhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah surga. Surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah persiapkan surga ini untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang bertakwa, sebagaimana makna takwa yang sudah umumnya, di antaranya makna takwa adalah kalian mentaati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalian menjalani ketaatan ini dibangun di atas ilmu. Kalian menjalani ketakwaan kepada Allah karena dibangun di atas ilmu, bukan dibangun karena perkara bid'ah, bukan pula dibangun di atas perasaan, dan bukan pula dibangun dengan banyaknya jumlah pendapat manusia, akan tetapi dibangun di atas ilmu, ilmul kitab was sunnah, yang kalian beramal karena dibangun di atas ilmu. Kemudian kalian menjalani ketaatan kepada Allah karena tidak ada harapan, tidak ada tujuan, tidak ada maksud ketika kalian melakukan sebuah ketaatan, melainkan karena semata-mata mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada padanya tendensi-tendensi duniawiyah, tidak ada tujuan-tujuan duniawiyah, bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan pula untuk mendapatkan jabatan, bukan pula untuk mendapatkan banyak pengikut atau tujuan-tujuan yang selain Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian masih penjelasan makna takwa adalah kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, wa antatruka maksiatallah, yakni kalian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian meninggalkannya juga dibangun di atas ilmu. Bukan kalian meninggalkan perbuatan dosa, bukan pula kalian meninggalkan kemaksiatan karena adanya seorang security, adanya seorang polisi, atau adanya seorang ustadz, atau adanya seorang pengawas. Tetapi kalian meninggalkan kemaksiatan itu karena kalian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah tingginya kedudukan para ulama, kedudukan orang yang memiliki al-ilmu, yaitu al-khosyah, yaitu al-khosyah. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda dengan al-khauf. Beda dengan al-khauf. Kalau al-khosyah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Al-khosyah maknanya adalah takut. Ini bahasa Indonesianya. Tetapi dalam istilah para ulama, al-khosyah yakni rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Tahu. Walaupun enggak ada orang lain, walaupun tidak ada security, nah, tetapi dia ketika mau melakukan dosa dan maksiat, dia kemudian berpikir Allah Maha Tahu, Allah melihat. Dan subhanallah, dan kalian meninggalkan dosa dan maksiat karena dibangun di atas ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena kalian takut terhadap adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna takwa yang disebutkan oleh Talak bin Khubaib rahimahullahu Ta'ala. Nah, maka kita kembali ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang mendapatkan sifat-sifat orang yang bertakwa, Allah persiapkan bagi dia surga. Dengan mana takwa tadi, haqqatu qatih, yaitu kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah akan mempersiapkan bagi dia surga. Yang surganya ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seluas langit dan bumi. Maka ini dikatakan oleh Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, fahal nanu min ha'ula'i alladzina a'addallahu lahum hadhil jannah allati a'adduha as-samawati wal ardh. Kata Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, fahal nanu min ha'ula'i, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang Allah persiapkan bagi mereka surga, yang surga itu seluas langit dan bumi? Apakah kita sudah tergolong orang-orang yang bertakwa? Apakah sudah kita termasuk golongan orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat itu tadi? Nah, surga itulah yang akan Allah persiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah persiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang-orang munafikin, bukan pula untuk orang-orang kufar. Allah persiapkan surga tadi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, apabila kita belum termasuk dalam kategori ini, kata beliau, kalau kita belum termasuk dalam kategori yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyuhawil, hendaklah kita berupaya untuk melakukan sikap dan sifat isra', segera untuk bisa mendapatkannya. Jangan menunda-nunda. Jangan kemudian kita katakan nanti, nanti, nanti. Maka pada kesempatan bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan ini, adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan ini termasuk hadis salaf, dan ini adalah termasuk jalannya salafuna saleh ridwanullah alim ajmain di bulan Ramadan untuk al-ikhsar fi ibadatillah, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak. Jangan kemudian kita menghitung-hitung. Saya sudah baca sekian ayat, atau mungkin kita sudah selesai sekian surat, atau mungkin yang Allah berikan kepada dia selesai untuk menghatamkan Al-Quran, kemudian dia tidak buka lagi, tidak. Akan tetapi terus al-ikhsar fi ibadatillah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan qiraatul Quran, perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian diperpanjang qiyamuna, naam, salat kita diperpanjang di malam-malam akhir Ramadan ini. Secara khusus kita hidupkan malam-malam itu, yaitu dengan qiyam, qiyamul lail, yaitu dengan qiraatul Quran atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sekarang kita bisa membandingkan. Bisa kita bandingkan apakah kita sudah melakukan hadyus salaf yang seperti ini. Ma'asalil ikhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, para ulama kita khususnya di akhir Ramadan ini, mereka pada yataharrau, pada berupaya untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah. Nah, kita sholatnya diperpanjang, masya Allah. Kita diperbanyak qiraatul Qur'annya terus. Kita berdoa, beristighfar, dan berbagai aktivitas ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ini adalah suatu momen yang sangat berharga bagi kita sebagai kaum muslimin bisa mendapati akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Jangan ditunda-tunda. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Masyaallah ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang merasa dirinya belum termasuk kategori orang-orang yang bertakwa dengan sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi, berarti kita berupaya untuk mewujudkannya. Berupaya untuk kita mewujudkannya. Kenapa kita harus mewujudkannya ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah? Karena mereka adalah orang-orang yang al-faizuna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Kenapa? Bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. dengan kita mewujudkan satu persatu dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Naam. Ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada suatu kemenangan yang paling besar dibanding ini. Tidak ada keberuntungan yang paling besar dibanding keberuntungan yang seperti ini. Nah, dan ini ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah, kenapa dikatakan itu adalah al-fawzul azim, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diperuntukkan kepada orang-orang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sifat-sifat tadi. Untuk mengingatkan, yang pertama adalah orang-orang yang mau menginfakkan, bersodakoh di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Yang kedua, orang yang suka menahan amarahnya. Yang ketiga adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam ayat ini, ingat ya, di dalam ayat ini tanpa menafikan sifat-sifat yang lain. Nah, maka barang siapa yang mendapatkannya, berarti dia telah mendapatkan surga, dan itu adalah al-fawzul azim. Kenapa ini dikatakan al-fawzul azim? Karena dia mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena dia akan diseru oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Dan bahkan dia itu akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak nanti. Sehingga dikatakan al-fawzul azim. Tidak ada kemenangan yang paling besar daripada ini. Tidak ada keberuntungan yang sangat besar daripada ini. Meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana ahlul jannah, mereka akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip al-sunnah. Dan ini adalah akidah al-sunnah, bahwasannya Allah Azza wa Jalla akan dilihat di hari kiamat nanti oleh ahlul jannah, oleh kalangan kaum mukminin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati al jannah, perhatikan sabda Nabi, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, idza dakhala ahlul jannati al jannah, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surganya, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum. Ini pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlul jannah. Sudah masuk surga itu merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara. Iya kan? Nah, kenikmatan yang masya Allah. Kalau kita membaca sifat-sifat al-jannah, pahala bagi alul jannah, masya Allah. Nas'alullah ayyudhilana wa iyyakum al-jannah. Naam. Maka nanti di yaumul qiyamah kelak, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada alul jannah, turiduna azidukum syai'an, kamu ingin aku tambahkan kepada kalian sesuatu. Yakni Allah sudah berikan padanya kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. kemudian Allah menawarkan kepada ahlul jannah, mau kalian? Aku tambahkan kepada kalian sesuatu yang lain. Maksudnya, maukah aku tambahkan kepada kalian sesuatu yang lain? Naam. Fayaqulun, lalu ahlul jannah mendapatkan tawaran dari Allah Azza wa Jalla, kemudian menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah menjadikan putih wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih, bersih, bercahaya? Dan bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari an-nar? Ini sebenarnya sebuah ungkapan dari ahlul jannah. Sebenarnya wahai Rabb, yang telah engkau berikan kepada kami di dalam surga itu luar biasa pemberiannya. Sudah banyak. Wajah kami menjadi putih bersih, menjadi bercahaya, dibandingkan dengan keadaannya orang-orang kufar, dibanding keadaannya ahlul bidah, mereka dihitamkan wajah-wajah mereka. Nah, dan engkau wahai Rabb telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari an-nar, itu sudah banyak kenikmatan yang luar biasa, banyak sekali. Terus mau pemberian apa lagi ya Rabb akan engkau berikan kepada kami, apa lagi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayaksiful hijab, kemudian dibukalah hijabnya, bainahum wa baina rabbih, antara mereka itu dengan Rabbnya dibuka hijabnya, tirainya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, maka tidaklah ada sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih dicintai oleh mereka melainkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang telah Allah berikan kepada mereka ini sudah menakjubkan dan sudah menyenangkan bagi ahlul jannah. Pokoknya sudah enak. Nah, tapi kemudian Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ternyata ketika melihat wajah Allah, mereka itu lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang selama itu mereka nikmati. Kenapa? Merasa nikmat ketika melihat wajah Allah. Ini lebih mereka cintai daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Subhanallah. Ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah, kita mengharap dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dikatakan al-fawzul azim? Kenapa dikatakan itu adalah suatu keberuntungan dan kemenangan yang sangat besar? Inilah salah satunya. Nah, mereka akan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kepada mereka di suatu tempat yang sangat mulia. Allah berikan kepada mereka kedudukan dengan fadilah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini dalam surga. Kenapa kita itu tidak ada semangat untuk meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal, bahwasanya untuk memerintahkan kepada orang lain, kepada kaum muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yakni bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun, ternyata bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah, bukan pula perkara yang ringan. Semuanya itu ada penghalang-penghalang yang akan menghalangi kita untuk bisa meraih predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Harus mencurahkan semua kemampuan. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita curahkan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini surga Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh Rabi, fahal hadha haluna, fahal hadha haluna, apakah keadaan ini sudah ada pada diri kita? Apakah sifat-sifat ini sudah ada di dalam pribadi kita masing-masing? Yaitu menginfakkan harta kita, menginfakkan sebagian harta kita, mensedekahkan sebagian harta kita di waktu lapang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan dia kaya ataupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan dia sendiri ataupun dalam keadaan berkumpul dengan orang lain. Sudahkah kita terapkan ini? Sudahkah satu sifat ini ada pada pribadi kita? 6. Fi kullil ahwal, dan bahkan pada setiap keadaan. Ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak menjadi suatu penghalang. Bukan menjadi suatu penghalang seseorang untuk tidak bisa bersedekah. Walhamdulillah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, yaitu dengan ketentuan-ketentuan yang tidak terbatas. Mungkin bahasanya kita mau infak 1 perak, silakan. Mau bersedekah 1000, silakan. Mau bersedekah ngasih makan dengan lauk sate, sayur tempe, silakan. Bukan suatu problem. Nah, dan ini diterapkan oleh para sahabat ridwanullah alihim ajmain, diterapkan oleh manusia-manusia yang terbaik dari kalangan murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan semangat, memberikan motivasi, anjuran kepada para sahabat untuk bersedekah, untuk berinfak, kemudian subhanallah, ada para sahabat yang menggendong gandum di atas punggung mereka, dibawa di hadapan Nabi, kemudian diterima oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ini sedekah saya. Ada juga yang membawa lebih daripada itu, dan bahkan ada pula yang membawa lebih kecil daripada itu. Ada seseorang yang bersedekah dengan jumlah mungkin oleh kita dianggap, lah Allah gak akan nerima itu sedekah sate, sayur tempe. Nah, Allah gak nerima. Itu kalau bahasa kita. Karena dalam sedekah ini bukan kaitannya dengan uah dan tidak uahnya. Iya kan? Bersedekah berinfak ini kaitannya adalah apa yang kalian harapkan dari sedekah itu. Tarju sawaballah, kalian mengharap wajah Allah, atau kalian tarju sana'innas, atau kalian mengharapkan pujian manusia. Pilih. Milih yang mana? Hah? Milih yang mana? Semuanya membutuhkan perjuangan. Ini di kalangan para sahabat. Dan tidak ada yang mencela kepada seseorang yang bersedekah dengan nilai yang kecil. Enggak ada yang mencela, kecuali dia itu adalah orang-orang munafikin. Kenapa? Karena yang mencela di zaman itu, ketika ada sahabat yang bersedekah dengan nilai yang sangat kecil, dianggaplah enggak mungkin. Apa jawabannya orang-orang munafikin dalam rangka merendahkannya? Innallaha la yaqbalu hadhihi shadaqah. Allah itu tidak akan menerima sedekahnya kamu karena dikit. Subhanallah. Yulamizu. Mereka itu mencela kepada orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh Rabi, fi kullil ahwal, pada semua keadaan. Sudahkah sifat yang pertama ini ada pada pribadi kita masing-masing atau belum? Mungkin muncul suatu pernyataan, Ustaz saya gak punya duit. Misalkan, walhamdulillah kalian gak punya duit 100 ribu, punya uang 1000. Bermanfaat gak? Iya kan? Bermanfaat indallah. Kalau kalian mengharap pahala, bermanfaat. Kalian bersedekah dengan sesuatu apa yang kalian miliki. Jangan menganggap diterima enggak ya di tamir masjid saya sedekah sate, misalkan sayur tempe, sayur terong. Nanti mikir-mikir waktu nanti jamaah itikaf ini mau makan enggak ya kalau pakai sayur terong. Ya kan? Ini ujian bagi orang yang mau takif. Tujuan kalian apa? Itikaf tujuannya apa? Ibadah kan? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tujuan enak dan tidak enaknya suatu menu. Masya Allah, kalau di sini ada ayam goreng bakar, kemudian ada di rendang, ada yang masya Allah, ada yang telur enak-enak. Suatu nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Alhamdulillah. Bahkan ketika dicek sisa-sisa, bingung. Nah, jamaah itikaf yang lainnya ditawari, wah sudah enggak kuat tanknya, ya kapasitas saya cuma setengah porsi, dah enggak kuat. Sampai sisa-sisa. Kalau di zamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka itu pada kekurangan. Nah, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Subhanallah, nikmat. Maka sesuatu yang ada di hadapan kalian, maka makanlah, kul bismillah. Makanlah bismillah. Carilah keberkahan, ya. Carilah barokah. Nah, subhanallah. Artinya di sini ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada tujuan. Kita ibadah. Iya kan? Kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan tujuan-tujuan yang lain. Nah, kita kembali ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, fal hada haluna. Apakah keadaan yang pertama ini, sifat yang pertama ini sudah ada pada pribadi kita? Naam. Hada halul muttaqin, ini adalah keadaannya orang yang bertakwa. Satu. Ya. baru satu sifat orang-orang yang bertakwa. Ini satu, al-infaq fi sirri. Naam, dan juga wadhdhra. Naam wal alaniyah. Naam. Ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, falyandul kullu wahidin minna. Maka perhatikanlah salah satu di antara kita. Perhatikan yang satu ini sudah ada atau belum. Naam. Ma'asyaral ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa ini? Sudah. Naam ayyul ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Lah ini satu sifat. Mudah-mudahan paling tidak ini bisa memberikan motivasi kepada pribadi kita masing-masing untuk bisa meraih ini. Meraih ini yaitu dalam rangka mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amalan soleh. Amin ya rabbal alamin, wa naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.